بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj al-Qasidin pada bab al-Faqr, pasal fi fadilati al-faqr wa tafdhil al-faqr 'ala al-ghina. Pasal tentang keutamaan kefakiran dan bahwa kefakiran lebih diutamakan daripada kecukupan. Ini masuk dalam kitab Az-Zuhd wal-Faqr. Disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah, قال أما الآيات فقد قال الله تعالى في معرض المدح في حق الفقراء للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. Adapun ayat-ayat, maka Allah Azza wa Jal telah berfirman fi ma'radil madh, dalam paparan pujian terhadap orang-orang yang fakir. Firman-Nya lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillah, mereka orang-orang fuqara, alladziina uhsiru, yang mereka tertahan fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. La yastati'una darban fil ard, tidak bisa melakukan perjalanan di muka bumi. Ila akhiril ayah. Juga dalam firman Allah azza wa jal, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabdawuna fadlan minallahi waridwana, bagi mereka orang-orang fuqara muhajirin, alladhina ukhriju min diyarihim, mereka yang diusir dari tempat-tempat tinggal mereka dan dari harta benda mereka. Mereka itu tidak lain kecuali mengharapkan fadilah, keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Pada dua ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka fuqara dalam konteks pujian terhadap mereka. Tentunya mereka sebagai orang-orang fakir dan mereka berjuang fi sabilillah. Tentunya bukan semata-mata karena mereka fakir. Tentu yang dimaksud adalah fuqara dari muslimin yang mereka juga punya takwa kepada Allah Azza wa Jal. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan tentang al-fuqara, orang-orang fakir. Wa amal akhbar, Adapun al-akhbar, berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakathiratun, maka banyak berita-berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fuqara, kathira, banyak. Minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumtu ala babil jannah fa idza 'ammatu man yadkhuluha al-fuqara illa anna ashabal jaddi mahbusun. Artinya bahwa kumtu, saya berdiri, ala babil jannah, pada pintu surga. Fa idza 'ammatu man yadkhuluha al-fuqara, ternyata kebanyakan yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang fakir. Illa anna ashabal jaddi mahbusun, akan tetapi ashabal jadd, orang-orang yang punya kecukupan, mahbusun, mereka itu tertahan. Wa huwa fi sahihain, dan hadis itu ada dalam kitab sahihain, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. Pada hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa kaum fuqara, mereka masuk ke dalam al-jannah mendahului ashabul jadd, orang-orang yang punya kecukupan, kemampuan. Dari sisi ini mereka punya fadilah, keutamaan yang belum dimiliki oleh ashabul jadd, orang-orang yang punya kecukupan. Mereka punya tanggung jawab yang lebih sedikit dibanding orang-orang yang mampu. Karena setiap apa yang dimiliki oleh seseorang ada tanggung jawabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ashab al-faqr, orang-orang yang fakir, mereka lebih sedikit tanggung jawabnya di sisi Allah terkait dengan harta kepemilikan. Wa fihi ma min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Dan di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rezeki ali Muhammad, keluarga Muhammad itu kutan, makanan pokok. Ini juga merupakan suatu hadis yang menerangkan keutamaan al-faqr. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah azza wa jalla untuk menjadikan rizki keluarga Muhammad intinya pada makanan pokok. Yakni yang penting tercukupi makanan pokok mereka. Adapun hal-hal yang lain itu tentu hanya sifatnya tambahan. Yang terpenting adalah qut, itu yang dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi ma min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma syabi'a alu Muhammadin mundu qadimal madinata min ta'amil burri thalatha layalin tiba'a hatta qubid. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin, ia berkata bahwa keluarga Muhammad tidak pernah kenyang mungdu qadimal Madinah, sejak datang ke Madinah, min ta'amil bur, kenyang karena makanan gandum, al-bur, gandum yang berkualitas. Thalatha layalin tiba'an, 3 hari berturut-turut atau 3 malam berturut-turut tidak pernah dialami oleh keluarga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hatta qubid, sampai beliau diwafatkan oleh Allah azza wajalla. Beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang dengan memakan gandum. Wa fi afradi Muslim min hadits Umar radhiyallahu an, dalam riwayat Muslim tanpa riwayat Al-Bukhari, dari hadis Umar radhiyallahu an, ia berkata laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi ma yajidu diqlan yamla'u batnahu. Sungguh aku melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam, kata Umar radhiyallahu an, sungguh aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawma yaltawi, terus di hari itu yaltawi. Yaltawi yakni melipat. Wallahu a'lam maksudnya yakni melipat perutnya, ibarat menahan kelaparan. Ya. Kenapa? Ma yajidu diklan yamla'u batnahu. Beliau tidak mendapatkan dikel. Dikel adalah radi'ut tamr, tamr yang tidak berkualitas, tamr yang murahan, tamr yang buruk. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mendapatkan radi'ut tamr ketika itu tidak bisa. Tamr yang tidak berkualitas sekalipun, tamr yang murahan sekalipun, beliau tidak mendapatkan ketika itu, sehingga beliau menahan rasa lapar, melipat perutnya. Ma yajidu diklan yamla'u batnah, beliau tidak mendapatkan kurma yang murahan sekalipun untuk memenuhi perut beliau alaihi salatu wassalam. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla aghniyaihim. Fuqara kaum mukminin masuk ke dalam al-jannah qabla aghniyaihim, sebelum orang-orang kaya dari mereka. Bi khamsi mi'ati 'amin, dengan jarak perbedaan waktu 500 tahun. Jarak perbedaan waktu 500 tahun. Waqala at-Tirmidzi hadithun sahih, at-Tirmidzi rahimahullah mengatakan bahwa hadith ini hadith yang sahih. Waqala Ali salatu wassalam li Aisyah radhiyallahu anha, iyyaki wa mujalasatal aghniya. Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, radhiyallahu anha, hati-hati kamu bermajlis dengan orang-orang yang kaya. Namun disebutkan di sini bahwa dalam sanad terdapat rawi yang bernama Salih bin Hassan wa huwa matruk, sehingga riwayat ini dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil 'abdi yawm al qiyamati faya'tadhir Allah 'azza wa jal ilaihi kama ya'tadhiru ar-rajulu ila ar-rajuli fid dunya fayaqulu wa 'izzati wa jalali ma zawaitu ad-dunya 'anka lihawanika 'alayya walakin lamma a'dadtu laka lima a'dadtu laka min al-karamati ukhrij ya 'abdi ila hadhihi as-sufuf faman at'amaka wa kasaka yuridu bidzalika wajhi fakhudh biyadihi fahuwa laka. Ya, hadis ini juga ada kelemahan dalam sanadnya, wallahu alam. Apa di situ? Baik. Artinya bahwa seorang hamba akan didatangkan di hari kiamat, maka Allah Azza wa Jal i'tibar kepadanya. Yani disebutkan kama ya'tadiru ar-rajulu ila ar-rajul. Minta uzur kepadanya seperti seseorang minta uzur kepada yang lain. Allah alam jelas riwayat ini dhaif. Riwayat ini lemah. Allah mengatakan wa 'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, tidaklah aku menjauhkan dunia darimu karena engkau rendah di sisiku. Tidak, bukan karena itu, tapi karena apa yang kusiapkan untukmu dari kemuliaan. Demi kemuliaan untukmu yang kusiapkan. Keluarlah engkau, wahai hambaku, ke barisan-barisan ini. Siapa yang memberimu makan, siapa yang memberimu pakaian dahulu, yuridu bidzalika wajhi, yang dia menginginkan dengan itu wajahku, yakni ikhlas karena Allah Azza wa Jal, fakhud biyadih, maka ambillah tangannya, pegang tangannya, fahuwalak, maka itu untukmu. Wallahu alam, maksudnya alhasil sanad ini lemah. Waqila li Musa alaihi salam idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'ari salihin wa idza ra'aital ghina muqbilan faqul dhanbun ujjilat 'uqubatuhu. Dikatakan kepada Musa alaihi salam, ini riwayat Israiliyat nampaknya, wallahu alam sanadnya. Disebutkan kepada Nabi Musa, idza ra'aital faqra muqbila, kalau kamu melihat kefakiran itu datang, maka katakan kepadanya marhaban, selamat datang syiar orang-orang saleh. Wa idza ra'aital ghina muqbila, kalau kamu melihat kekayaan, kecukupan datang, maka katakan dosa yang dipercepat hukumannya. Ala kulli hal, ini tidak diketahui sanadnya tentunya, karena riwayat ya Israiliyat, dikatakan kepada Nabi Musa, wallahu alam sanadnya. Ala kulli hal, apa yang sahih dari apa yang disebutkan sudah mencukupi. Adapun yang tidak diketahui kesahihannya, matan-matannya pun perlu diperhatikan tentang sahih atau tidak sahihnya matan tersebut maknanya. Ya. Waqala Abu Darda hisabu riddirhamaini ashaddu hisaban min riddirham. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa perhitungan orang yang punya dua dirham lebih berat daripada perhitungan orang yang punya satu dirham. Nah, ini tentu demikian karena dia punya tanggung jawab yang lebih. Setiap hamba akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal tentang apa yang dia miliki. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Maka semakin banyak yang dia miliki, akan semakin banyak pula pertanyaan dan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dari mana dia peroleh dan kemana dia salurkan. Allah Azza wa Jal akan minta tanggung jawab pada tiap-tiap apa yang dimiliki oleh seseorang. Wa kana al-fuqara yataqaddamuna fi majlisi tsauri 'ala al-aghniya. Dan dahulu orang-orang fakir yataqaddamun mendahului, yakni 'ala al-aghniya, orang-orang kaya. Orang-orang fakir dahulu berada di depan di majlis Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Fuqara mereka di depan mendahului agniya. Agniya mereka di belakang. Wa ja'a rajulun ila Ibrahim ibn Adham bi 10 alafi dirham falam yakbalha. Wa qala turidu antam huwa ismiya min diwanil fuqara la af'al. Seorang datang kepada Ibrahim bin Adham dengan membawa 10,000 dirham. Maka Ibrahim tidak menerima dan dia mengatakan, apakah engkau ingin agar namaku terhapus dari catatan sebagai orang-orang fakir? La af'al, saya tidak akan menerima. Ya, jadi Ibrahim bin Adham rahimahullah memilih untuk tetap menjadi orang yang fakir, tercatat di sisi Allah sebagai orang yang fakir, sehingga beliau keberatan untuk menerima pemberian yang banyak, khawatir namanya tidak lagi tercatat sebagai orang yang fakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman hudiya ila al-Islam." Wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bima ataahu Allahu 'azza wa jalla. Tuba, beruntung liman hudiya ila al-Islam, bagi orang yang diberi hidayah menuju kepada Islam. Wa kana 'aishuhu kafafan, dan 'aishuhu kehidupannya kafafan, hanya pada taraf cukup, tidak kurang, tidak lebih. Kafaf, pas-pasan. Wa qana'a bima atahu Allah, dia qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan. Apapun yang Allah berikan, dia merasa qana'ah dengannya. Ahibati fillah rahimakumullah. Ini semua riwayat-riwayat yang kita baca menunjukkan keutamaan al-faqr, keutamaan kondisi kefakiran dibanding kondisi al-ghina, terutama dalam hal tanggung jawab kelak di sisi Allah Azza wa Jal. Demikian pula dalam hal-hal yang lain, Ketika seorang menghadapi kefakiran itu tentunya dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Sekedar fakir, kalau tidak diiringi dengan ketakwaan, maka justru akan menjadi suatu hal yang bisa membahayakannya. Karena itu ujian. Kefakiran adalah ujian. Maka ketika seorang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla menghadapi kefakiran, dia akan merasakan kekurangan yang membuat dia bisa bersu'udzon kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa pula mengarahkan dia kepada tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jal. Bisa pula mengarahkan dia kepada suatu kejahatan, sehingga dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, mencari rezeki dengan cara yang haram. Tidak peduli, yang penting bagi dia mencari kecukupan. Maka dari itu kita sadari bahwa al-faqr adalah ibtila min Allah Azza wa Jal, suatu ujian dari Allah Azza wa Jal yang mesti dihadapi dengan as-sabr wa taqwa, rasa sabar dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian buat kalian. Tapi kalau kefakiran ini dihadapi dengan takwa Allah Azza wa Jal, maka akan banyak membantu dia untuk beramal yang baik, meringankan tanggung jawab di sisi Allah Azza wa Jal. Lihatlah hadis-hadis yang lalu, lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mengikuti beliau, Abu Darda dan yang lain dari fuqara as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, tanggung jawab di sisi Allah menjadi ringan. Kefakiran mungkin akan membuat dia semakin bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, membuat dia qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jal, membuat dia punya sifat at-tadarru', senantiasa bermunajat yang sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal, menumbuhkan istikanah wal inkisar, merasa pasrah dan tenang dengan Allah Azza wa Jal, membuat dia mungkin banyak berpuasa, membuat dia banyak sholat dan berbagai amal-amal kebaikan, dan juga membuat dia bersabar. Dan sabar merupakan amalan yang sangat besar. Nah, ini ketika al-faqr diiringi dengan taqwa Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW justru mengkhawatirkan infitah ad-dunya, terbukanya pintu-pintu duniawi yang membuat seseorang banyak terlena karenanya. Mal faqr akhsha alaikum, tidaklah kefakiran yang kukhawatirkan terhadap kalian. Kata-kata ini sudah menunjukkan keutamaan faqr daripada al-ghina. Mal faqr akhsha alaikum, bukan kefakiran yang kukhawatirkan terhadap kalian, tapi justru mal faqr akhsha alaikum wa akhsha alaikum an yuftah alaikum ad-dunya. Justru yang kukhawatirkan kepada kalian adalah ketika dunia dibukakan untuk kalian. Justru itu, yakni al-ghina, kecukupan, kemudahan, rizki, dan orang akhirnya berlomba-lomba. Fatanafasuha kama tanafasuha fa'ahlakatkum kama ahlakathum. Sehingga kalian berlomba-lomba mencari dunia, bersaing, dan bahkan saling mencelakakan demi dunia, sehingga dunia menghancurkan kalian sebagaimana dulu menghancurkan umat-umat terdahulu. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karenanya al-ghina, kecukupan, ini juga ujian berat. Al-ghina, kecukupan juga ujian berat. Ketika seorang tidak menyadari status harta tersebut dan kalbunya terikat dan terkait dengannya, maka dia akan diatur oleh dunianya dan ia akan tunduk kepadanya, sehingga bencinya, ridhonya karena dunia, sehingga ia akan hancur agamanya karena dunia. Nah, jadi semuanya adalah ujian. Al-faqr adalah fitnah ujian, wal-ghina adalah fitnah ujian, yang semuanya mesti dihadapi dengan taqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa itu akan menjadi jalan yang dengannya seorang bisa mengatur segala apa yang dia hadapi, apapun kondisi seseorang. Disebutkan waqad dzakarna fil qanaati wa dzambil hirs wa tama' fi kitabiz dam ma yughni 'anil i'adati wa la yuqdaru 'ala dzalika illa ba'da quwwatis sabr. Dan kami telah sebutkan apa yang terkait dengan qanaah serta tercelanya ambisi terhadap dunia dan tamak dalam kitab Dzambil Mal, ma yughni 'anil i'adati, yang mencukupi, tidak perlu kita mengulang kembali. Wa la yuqdaru 'ala dzalik, dan seorang tidak mampu melakukan qanaah, atau qanaah tidak mampu diperoleh, illa ba'da quwwatis sabr, kecuali setelah memiliki kekuatan kesabaran. Wallahu a'lam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.